Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala babu zaman wa dharfil makan. Sajin dalam jurumiyah. وظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في نحو اليوم وليلة وغدوة وبكرة وسهرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما شبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في نحو أمام وخلف وقدام وراء وفوق وتحت وعند وما وإزاء وهذاء وتلقاء وثم وهنا وما سوى ذلك. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى باب ظرف الزمان وظرف المكان. ويسمى هذا الباب باب المفعول به. يعني مفعول به kemudian مصدر يعني مفعول مطلق. Sekarang مفعول yang ketiga مفعول فيه. Kalau mafa'il ada lima, di mutamim lima, maful bih, maful mutlak, sekarang maful fi. Lianna dharfa, mana dharf itu, imma makanun, bisa jadi dharf berupa makan, al-bait, wa imma zaman, kasyahr. Wa kullu minhuma, dan masing-masing dari keduanya, yaqa'u al-fi'lu fih. Perbuatan terjadi padanya, pada tempat atau pada waktu. Wala yaqau alaih, ya tidak mengenainya, wala bihi tidak dengannya, wa innama yaqau fi, tapi terjadi padanya. Wala hadhi yusammihi ulama baba al-maf'ul fi, maf'ul fi. Nahnu na'lamu annana la budda an naqa'a fi dharfin. Kita tahu bahwasanya kita mesti ada pada dharf. Wala budda an naqa'a fi dharfain. Bahkan mesti kita ada pada dua dharf. Ahaduma makani wa thani zamani. Kenapa demikian? Mesti kita dalam dharf. Karena kullu insanin ya'ishu fi makanin wa kullu insanin ya'ishu fi zamanin. Karena semua orang itu hidup di satu tempat. Ini terkait dengan taraf makan. Dan setiap orang hidup di satu waktu. Ini taraf zaman. Wa li hadza la budda min dharfain. Mesti ada dua taraf ini. Fama huwa dharful zaman wa ma huwa dharful makan? Yaqulu dharful zaman huwa ismu zaman limansub bi taqdir fi. Ya, isim zaman ia masub dengan takdir ada padanya fi. Walam yakul kullu ismi zamanin huwa dharf. Tidak dikatakan, tidak menyatakan semua nama zaman itu dharf, tidak. Tapi dia lebih khususkan dengan semua nama zaman yang mansub yang ada pada takdir fi. Lianna dharfana huwa dharfun istilahi wa laysa dharfan lughawiyyan. Karena dharf kita itu adalah dharf istilahi, maksudnya dharf dalam bab nahu ini. Dharfana maksudnya dharf dalam kitab ini, dalam kitab nahu ada dharf istilahi. Wadai sadarpan lugawiyan, bukan secara bahasa semata-mata tempat waktu. Adarful lugawi a'am, darab secara bahasa lebih umum. Adarful istilahi, adapun darab dalam istilah nahwiyin adalah huwa kullu ismin zamanin mansub, semua isim zaman yang mansub ada takdir fi. Misal contohnya antakula qadima fulanun al-yawma. seorang datang di hari ini. Ada takdir fi di hari ini. Ma takdir al-yaum? Apa takdir al-yaum? Fil yaumi. Fil yaumi, di hari ini. Yuhasibullahu al-khalaiqa yaumal qiyamah. Yauman di sini zarf zaman. Kenapa? Ada takdir fi, ai fi yaumil qiyamah. Allah akan menghisab makhluk semuanya di hari kiamat. Adapun ayat Allah Subhanahu wa taala, wa inna yawman inda rabbika kalfi sanatin mimma ta'udun. Yawman dalam ayat ini laisat dzarf zaman, bukan dzarf zaman. Walaupun mansub yauman, tetapi bukan dzarf zaman. Iya, kenapa? Li'annaha lam tunsab ala takdir fi. Karena tidaklah dia dimansubkan dengan takdir fi. Tidak ada di situ takdir fi. Bal hadhihi ismu inna. Bahkan yauman dalam ayat tersebut adalah isim inna. Wa inna yauman. Dan sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu. Bukan di satu hari, tetapi satu hari. Enggak ada di situ takdir fi. Sehingga al-mu'allif isyarata, mu'allif mensyaratkan an yakuna mansuban ala takdirihi fi. Harus mansub dan ada takdir padanya fi. Demikian juga ucapan seorang sumtu yauman. Yauman mansub, tetapi dia bukan dzarf zaman. Ya. Hadhihi laysat dzarfan. Tidak ada situ takdirnya fil yaumi, enggak ada. Hanya bilang aku puasa sehari. Itu bukan dzarf. Li'annaha maf'ulun biha. Walam tunsab ala takdir fi. Tidak ada situ takdir fi. Maf'ul bih. Yaqulu nahu al-yawma wal-laylata ghadwatan wa bukratan wa saharan wa ghadan wa atamatan wa sabahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan wa masbadari. Al-Mu'adif rahimahullah zakara amsilatan kathiratan. Ya, menyebutkan contoh yang banyak. Naqulu masalan mata yakdumu Zaidun wa yakulu yakdumu al-yawma. Al-yawma ini zaraf zaman. Kenapa? Karena takdirnya yakdumu fil yawmi. Kapan Zaid datang? Zaid datang di hari ini. Ada takdir fi. Mata isafir yusafir al-lailata. Lailata di sini maf'ul fi. Dzarf zaman. Kenapa? Karena takdirnya fil lailati. Ada fi-nya. Kapan dia safar? Dia safar di malam ini, di malam ini. Mata tazuruni? Naqulu ghadwatan. Ghadwatan di sini maf'ul fi. Nah, dia dzarf zaman. Karena takdirnya bila ghadwati. Kapan kau berkunjung? Kapan kalian mengunjungi kami, mengunjungi aku? Naqul, kita katakan ghadwah. Hai, maksudnya bila ghadbah, di esok pagi, esok hari. Dalam ayat an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Ghuduwan wa 'ashiyya, keduanya maf'ul fi. Kenapa takdirnya? Yani fil ghuduwi wal asyi, di pagi dan sore. Nah, kalau masalan yabtadi'ul amalu bukratan. Ya, kerja akan dimulai bukratan. Bukratan ini maf'ul fi. Kenapa dia jatuh zaman mensub dengan takdir fi? Takdirnya fil bukrati, akan dimulai di pagi hari. Mata yastaykidhu minan lail. Takulu saharan. Saharan maful fi. Terhadap zaman takdirnya, yakni fisahar. Kapan kamu bangun di waktu malam? Kamu katakan di waktu sahur. Takulu bisahsin. Mata tabda'u dirasah. Fayakulu gadan. Yakni biqadin. Enggak bilang pada seseorang, kapan mulai belajar? Dia jawab, gadan. Gadan di sini, maful fi. Karena ada takdir padanya, fi. Fi gadin. Di esok hari. Mata tata asya. Kapan kamu makan malam? Tata asya makan malam. Takulu atamatan. Atau atamatan. Di sini, maful fi. Karena takdirnya, fil atamah. Mata nazal matar. Takulu sabahan. Sabahan maful fi. Karena takdirnya apa? Yani bis sabahi. Di pagi hari. Mata tuglakud dakakin. Kapan ditutup toko-toko? Takulu masaan. Masaan maful fi. Karena takdirnya fil masai. Khalidina fiha abadan. Abadan. Darab zaman. Di ta'bid. Takulu masalan. Sabqa amadan. Amadan dalam zaman di tauqid. Yani fi amadin wa desa amadan. Ini bedanya abad dengan amad. Kalau abad dan selamanya, kalau amad lama tapi dia menunjukkan selamanya. Amadin. Wa ma qadallahi ta'ala law anna bainaha wa bainahu amadan. Hadihi laysat zarfan. Amadan di sini bukan taraf. Hadihi ismu inna muakhar. Lau anna. Anna bainaha ini khabarnya muqaddam. Amadan ini adalah isim anna muakhar. Takulu saamkuthu indaka hinan minaz zaman. Hinan di sini zarfu zaman. Sada ulangi maful fi. Karena dia darpus zaman dengan takdir fi. Takdirnya, yakni fihin. Aku akan tinggal di sisimu sesaat. Dalam sesaat dari waktu. Wa maqalu ta'ala pun firman Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ata alal insani hinun minadhar. Hin di sini bukan maful fi, bukan darf zaman. Ya, bukan maful fi. Kenapa? Fahadi laysat takdir fi. Karena tidak dengan takdir fi. Yang kedua, wadihada mtunsab. Ya. Tapi di sini apa? Dia fa'il. Dia fa'il dari ata. Fa'il dari ata. Demikian Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim.